tengah keluarga, tersenyum dingin memandang kamera istrinya mati. Jatuh cinta ome dan lagang, menganggap kita di godang, kok puluh setan, padang perang saudara. Panjang-panjang tapi ya kita hidup seperti ini ya.